Naam, jazakumullah khairan. Hadisnya pendek-pendek, semangat dihafal. Dihafal di murojaah. Man hafizal hadis qawiyat hujjatu. Siapapun yang menghafal hadis akan kuat hujahnya. Qul man Syafi'i rahimallah. Kita masuk pada hadis yang ke-25. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tadkhulu al-jannata hatta tu'minu. Ini demikian tertulis ya, tanpa nun. Di dalam Sahih Muslim, Nabi mengatakan, la tadkhuluna, pakai nun, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Antum bisa kasih keterangan di Sahih Muslim di thubutin nun, dengan adanya nun. La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Nah, karena surga untuk orang mukmin. La yadkhulu al-janna illa nafsun mu'minah. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang mukminah. Baru kemudian wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak akan beriman dengan sempurna sampai kalian mencintai. Ini kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wala tu'minu bihadfin nun, dengan menghapus nun min akhirih, dari akhirnya, hiya lughatun ma'rufatun sahihatun. Ya, enggak ada penasab, enggak ada penjazmnya. Ini merupakan lughah yang ma'rufah, yang dikenal dan sahihah. Adapun yang pertama, la tadkhuluna, pakai nun sebagaimana dalam Sahih Muslim. Yang kedua, wala tu'minu. Ini lughah ma'rufah sahihah, bahasa yang ma'ruf, dikenal di kalangan Arab dan sahih. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak sempurna. Iman di sini nafyul iman, ay nafyu kamal iman. Dan kalian tidak sempurna iman kalian sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in. Tidakkah aku tunjukkan kepada kalian suatu perkara? Idza fa'altumuhu, jika kalian lakukan, tahababtum, niscaya kalian saling mencintai. Di situ ada tahababtumu ya, agak dhamma, maksudnya sukun. Tahababtum, sukun. Afshus salama bainakum, maka sebarkanlah salam di antara kalian. Riwayat Muslim, rawahu Muslim. Baik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga kecuali atau sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabu, dan tidaklah iman kalian sempurna sampai kalian saling mencintai. Awal adullukum 'ala syai'in idza fa'altumu tahababtum, tidakkah aku tunjukkan kepada kalian pada suatu perkara, jika kalian melakukannya, kalian pasti saling mencintai. Afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Rawahu Muslim. Jadi ini diriwayatkan oleh Muslim. Ada beberapa faedah. Yang pertama terkait dengan lughah tadi, bahwasanya di antara lughah ma'rufah sahihah, lughah yang ma'ruf di kalangan Arab dan sahih, pada fi'il mudhari', pada fi'il mudhari' dengan menghapus nun, walaupun fi'ilnya marfu', tanpa ada penasab dan tanpa ada penjazm. Wala tu'minu hatta tahabu. Baik. Berikutnya, bahwasanya sebutkan, kita sebutkan beberapa faedah disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim. Berikutnya, bahwasanya tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang mati dalam keadaan mukmin. Fala yadkhulu al-janna illa man mata mu'minan. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang mati dalam keadaan beriman. Wa illam yakun kamilal iman, walaupun imannya enggak sempurna, dia akan masuk surga. Imma ya, dia akan masuk ke neraka terlebih dahulu, ataukah Allah Ta'ala menghapus dosa-dosanya. Baik. Jadi hadis ini juga menunjukkan la yakmulu imanukum illa bittaham. Hadis ini menunjukkan bahwasanya keimanan seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan saling mencintai, saling menyayangi antara mukmin dan mukmin yang lain. Baik. Faedah yang lain dalam hadis ini, fihi al-hathul azim ala isya'is salam. Dalam hadis ini terdapat dorongan yang amat besar untuk menyebarkan salam. Wa bazlihi lil muslimin kullihim, dan mengucapkan salam kepada seluruh kaum muslimin. Man arafa man lam ta'rif, yang engkau kenal ataupun tidak. Ini hukum asalnya. Sebagaimana dalam hadis yang lain, ya, ayyul islami afdal, Islam mana yang paling utama? Tud'imu at'am ma taqra'u as-salam ala man arafta man lam ta'rif. Engkau mengucapkan, engkau memberikan makan, demikian pula mengucapkan salam kepada yang engkau kenal ataupun yang tidak engkau kenal. Ini hukum asalnya demikian. Namun kalau di sana ada sebab-sebab syar'i, ya, untuk tidak mengucapkan salam seperti hajar al-mubtadi, menghajar meninggalkan ahli bid'ah. Demikian pula hajar ahli al-ma'asi, menghajar meninggalkan pelaku maksiat. Maka di sini disyariatkan untuk tidak mengucapkan salam kepada mereka. Tidak sebatas 3 hari, namun itu dilakukan sampai mereka ahli bid'ah, ahli maksiat kembali dan bertobat dari maksiat dan dosanya. Tidak ada batasan. Tidak ada batasan berapa hari, tidak ada. Batasannya adalah selama dia masih di atas penyimpangannya, ya, masih di atas prinsip batilnya, terus dihajar, terus ditinggalkan, tidak diberi ucapan salam. Wujuduhu ka'ademihi. Artinya dia kalau enggak ada, sudah enggak usah diberi salam. Naam. La'allahu yarji wa la'allahu yatub wa la'allahu dan seterusnya. Semoga saja dia taubat, balik, dan hal-hal yang lainnya yang kita harapkan. Ini yang kita harapkan. Baik, berikutnya wassalamu awwalu asbabit ta'alluf. Salam merupakan sebab pertama kasih sayang di antara manusia. Wa miftahu istijlabi al-mawaddah, termasuk dari kunci untuk meraih kasih sayang di antara umat Islam. Mengucapkan salam satu sama lain dengan jelas. Naam. Wa fi ifsyaihi, menyebarkan salam, tumakkinu ulfatal muslimin ba'dihim li ba'din. Dengan disebarkannya salam akan semakin mewujudkan kasih sayang di antara kaum muslimin. Demikian pula menyebarkan salam, wa izharu syi'arihim al-mumayyizi lahum min ghairihim min ahli al-milal. Dan menyebarkan salam ini merupakan izhar, menampakkan syiar-syiar Islam yang membedakan antara muslim, kaum muslimin, dan orang-orang kafir. Islam, orang Islam, syiarnya dengan ini. Ketika bertemu, mengucapkan salam. Ini termasuk dari syiar Islam. Wa ma'a ma fihi min riyadati an-nafs. Di dalamnya juga terdapat olahraga jiwa. Menjadi jiwa yang sehat, lapang dadanya, mudah mendoakan orang lain. Waluzumi at-tawadu'i, di situ juga terdapat upaya untuk senantiasa tawadu. Dia punya harta banyak, kedudukannya tinggi, mengucapkan salam. Yang jadi patokan bukan hartanya banyak, kan itu ya. Yang jadi patokan bukan jabatannya tinggi, namun jadi patokan sekian banyak patokan disebutnya oleh Nabi, yang sedikit kepada yang banyak, yang jalan kepada yang duduk, yang berkendaraan kepada yang jalan, dan seterusnya. Taim. Wa i'zami hurumatil muslimin, dan situ juga mengangkat kehormatan kaum muslimin. sehingga salam tidak diucapkan kecuali kepada kaum muslimin, umat Islam. La tabda'u bil yahud, la tabda'ul yahuda bis salam. Janganlah kalian mendahului orang Yahudi dengan salam, karena salam mengandung doa, ya, keselamatan, kesejahteraan bagi kalian. Baik. Dan faedah-faedah yang lainnya yang akan diraih oleh seorang yang menyebarkan salam ini. Oleh karena itu, ya, sepatutnya bagi kita untuk berlomba-lomba dalam perkara ini. Yang paling bagus, ada yang paling pertama mengucapkan salam. Dalam lafaz yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu, tidaklah kalian masuk ke dalam surga sampai kalian beriman." Al-hadis, seperti dengan hadis sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Anda bisa melihat keterangan-terangan tadi di dalam syarah An-Nawawi. Beliau membuat bab tidak akan masuk surga kecuali orang-orang mukmin, bahwasanya mencintai kaum mukminin bagian dari iman, kemudian menyebarkan salam merupakan sebab untuk, ya, meraih kemuliaan tersebut, yaitu mencintai kaum mukminin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.